dengar semua kata-katamu. Selalu saja kau minta maaf lalu kembali pura-pura tak mengerti. Kau datang lagi berkali-kali. Kau minta maaf lalu kembali pura-pura tak mengerti. Begitu banyak ceritamu, banyak alasan. Kau datang.